Alkisah Saparuan Bupanijahan di Tasikmalaya. Kisah sejarah seorang wali Allah yang bernama Kanjeng Syekh Abdul Muhyi yang mengislamkan tanah Jawa. Pamijahan yang jadi saksi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yuhasir fi sabilillahi yajid fil ardi muraghaman katsiran wa sya'a. Penerbangan